لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat ini tentang nikmat yang begitu besar, yakni dengan diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi dan rasul yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang Allah utus dari kaum kalian sendiri, yang kalian sangat kenal nasabnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan aku adalah nasab yang terbaik min ladun Adam, dari Adam alaihi salatu wassalam sampai aku, yang tidak pernah tersentuh sedikit pun dengan sapah. Sapah itu adalah perzinahan. Dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa rentetan keturunan beliau alaihi salatu wassalam mulai dari Adam sampai beliau tidak pernah tersentuh yang namanya. Barakallahu. Ketika seorang datang ke Imam Ahmad rahimahullahu taala dan mengatakan, "Ya Imam, kami mendengar engkau memiliki nasab yang bagus." Kata Imam rahimahullahu taala, "Innama nahnu fi sitrillah." Sesungguhnya kita ini barakallahu fikum berada di dalam sitr, tabir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bapak moyang kita itu bagaimana ke atas. Barakallahu. Kita tidak tahu bapak moyang kita ke atas itu bagaimana. Dan kita sendiri pun barakallahu fikum, kita tidak tahu apa yang Allah akan perbuat untuk diri kita. Kita semuanya ini memiliki aib, memiliki kekurangan, memiliki dosa, ada cacat. Yang dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menutup itu semuanya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala angkat sitr ini, tabir ini dari kita, tabahna, kita semuanya akan malu. Kita semuanya akan malu karena dosa kita, karena maksiat kita, karena pelanggaran kita, karena kekurangan-kekurangan. Cuma karena ini kita semuanya di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang ada pada kita tidak diketahui oleh orang. Barakallah. Begitu banyak apa yang ada pada kita tidak diketahui oleh orang. Seandainya orang mengetahuinya, kita akan malu. Kita kembali. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian, dari kabilah kalian, dari jenis kalian, dengan bahasa kalian. Kalian tahu siapa dia. Dari sejak kecilnya, keluar masuknya, kemana beliau, kalian tahu. Dan ini sesuai dengan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa ba'athihim rasulan minhum yattu alaihim ayat. Wabathihim rasulan, dan angkat utus di antara mereka seorang rasul. Allah SWT mengutus Nabi kita Muhammad AS dari keturunan Nabi Allah Ibrahim AS. Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat atas beliau apa-apa yang menimpa kalian. Kalian bersedih mungkin, tapi Rasulullah lebih bersedih ketika kalian kekurangan, ketika kalian sakit, ketika kalian tertimpa musibah. Kalian bersedih, tapi Rasulullah lebih bersedih lagi. Barakallahu fiikum. Azizun alaihi ma'anittum. Beliau yang sangat terdampak. Jika kalian terkena musibah, kalian sedih, kalian sakit, kalian kekurangan, kalian kelaparan, maka Rasul yang terdampak paling hebat. Karena bukan cuma merasakan apa yang ada pada diri beliau, tapi merasakan juga apa yang ada pada sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan sama, ketika sahabat semuanya lapar, Rasul lebih lapar lagi. Rasul lebih lapar lagi. Kalau di dalam medan perang terluka para sahabat, Rasul juga terluka. Berdarah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anit. Barakallahu fiik. Sangat berat bagi beliau apa yang menimpa kalian. Apa yang membuat kalian lelah. Sehingga beliau sangat pengen bahwa syariat ini sangat mudah. Sangat mudah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum, sangat-sangat semangat untuk kebaikan kalian. Apapun yang menjadi kebaikan untuk kalian, beliau sangat semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbagi untuk kalian semuanya. Rasulullah sangat senang kalau sahabatnya senang, berbahagia. Jadi begitu ada datang pemberian-pemberian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagi. Hatta dalam konteks yang sangat sederhana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh seorang sahabat satu wadah air susu. Air susu kambing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ud'u li ahla suffah. Wahai Abu Hurairah, panggilkan kemari orang-orang ahlu suffah. Ahlu suffah adalah orang-orang yang datang ke Rasulullah hijrah meninggalkan kampung halaman mereka untuk menyelamatkan agama mereka. Dan mereka tidak memiliki apa-apa sesampainya di kota Madinah. Mereka pun ditampung di serambi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya suffah. Kata Abu Bakar, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sambil memandangi satu wadah yang berisi susu dan berpikir, Abu Hurairah, sebenarnya ini hanya cukup aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah Rasulullah SAW adalah satu yang mesti. Maka aku pun memanggil ahlu suffah semuanya. Mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kita. Maka ketika semua orang telah menduduki tempatnya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Abu Hurairah untuk menyerahkan wadah itu ke setiap satu orang di hilir. Maka mereka pun meminumnya sampai betul-betul kenyang mereka, pindah dari satu mulut ke mulut. Barakallahu fiik. Minum lagi, minum lagi, minum lagi. Semuanya minum dengan kenyang dari susu. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ana wa anta ya Abu Hurairah, fajlis tsumma syrab. Rasulullah, tinggal aku dan engkau wahai Abu Hurairah. selesai, maka duduklah, kemudian minum. Kemudian Abu Hurairah pun minum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishrab," minum lagi. Abu Hurairah pun minum. Rasulullah SAW, "Ishrab," minum lagi Abu Hurairah. Diminum lagi sama Abu Hurairah. Yang keempatnya, minum, kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, "La ajid lahu maslak." Tidak ada lagi tempatnya ya Rasulullah. Betul-betul kenyang Abu Hurairah dengan seperti itu. Kemudian terakhir barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Wadah itu sudah tersentuh dengan sekian banyak bibir dari bibir-bibir sahabat yang mulia. Yang terakhir yang meminumnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin sebagai orang mengatakan ini menjijikkan. La. Barakallahu. Wala haula quwata illa billah. Begitu semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada pemberian-pemberian, ada ghanimah, ada jizya yang masuk, upeti-upeti, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi. Barakallahu fiik. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang untuk para sahabat. Agar supaya sahabat pun senang, dan itu yang sangat diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan harisun alaik. Demikian juga dalam pemberian pengetahuan kepada para sahabat. Henti-hentinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, nasihati, mengajarkan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan antara aku dengan kalian sama seperti seorang yang membuat api unggun. Barakallahu fiik. Kemudian arash, yakni serangga-serangga pada datang ke cahaya itu dan terjerumus ke dalamnya. Dan akulah yang menghalang-halangi kalian untuk tidak terjerumus ke dalam api itu. Karena menyilaukan. Menarik. Tapi mematikan. Akulah yang memegang hujazikum. Hujazikum itu adalah pengikat pinggang. Aku yang memegang kalian. Tapi kalian banyak yang berusaha untuk melepaskan diri dari aku. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh dua malaikat, kemudian malaikat satunya mengatakan, bagaimana engkau memperumpamakan orang ini dengan kaumnya? Maka perumpamaannya sama seperti satu kaum yang betul-betul berada di dalam perjalanan, dan titik terakhir perjalanan mereka yang di sana mereka kehabisan makanan dan minuman. Untuk melanjutkan tidak bisa, kembali pun tidak bisa. Maka datanglah seseorang di antara mereka yang mereka percaya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kalian percaya kepadaku? Mereka pun mengatakan, "Iya, kami percaya kepadamu." Kalau begitu, aku tunjukkan kepada kalian satu taman yang sangat indah dan air yang mengalir padanya yang sangat jernih. Dan kalian harus ikut aku. Maka mereka pun mengikutinya. Dan betul Rasul ini yang digambarkan dalam bentuk sosok manusia yang mengajak kepada satu kebun. Maka diajaklah dan sampailah mereka semuanya. Mereka pun sangat gembira. Ketika mereka mendatangi kebun tersebut, mereka makan dari buah-buahnya dan minum dari airnya yang sangat segar. Kemudian orang ini pun mengatakan, bagaimana, benarkah aku telah menyampaikan kepada kalian dan menyampaikan kalian kepada apa yang kalian inginkan? Jadi mereka pun mengatakan, iya, engkau telah benar. Sekarang kata orang ini, Aku akan membawa kalian ke satu negeri yang lebih bagus banyak daripada negeri ini. Dari sekedar taman ini dan mata airnya. Lebih bagus dan lebih bagus lagi. Maka mari kita berangkat menuju tempat itu. Percaya kalian kepada aku? Maka sebagian di antara mereka mengatakan, kami percaya kepada kami percaya kepada engkau. Maka sebagian berangkat bersama dengan orang ini menuju negeri yang diimpikan tadi. Sebagiannya lagi mengatakan, sudahlah, kami sudah merasa enak, merasa nyaman di sini. Yang dimaksud di sini, orang ini adalah Rasulullah SAW. Kenikmatan pertama adalah kenikmatan duniawiyah. Dan kenikmatan yang diimpikan itulah kenikmatan ukhrawiyah. Sebagian pengen ikut Rasulullah SAW karena semua yang dikhabarkan Rasulullah benar adanya. Sementara sebagian lagi tidak mau. Merasa cukup dengan kenikmatan duniawiyah. Padahal dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang beriman sangat pengasih lagi penyayang. Baik. Kalau kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat luar biasa. Perhatian beliau bahkan menjelang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hari akhirat senantiasa beliau mengatakan ummati. Begitu sayangnya Rasulullah terhadap umat. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, fa in tawallau, kalau mereka berpaling setelah diajak, orang munafiknya, orang kafirnya, Yahudinya, Nasaranya, musyrikinnya, kalau mereka dipanggil dan mereka enggan untuk ikut ke jalan ini, ya kan? Mereka dipanggil diajak menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat ini, mereka berpaling. Fakul hasbi Allah. Katakan Allah Subhanahu wa taala cukup bagi aku untuk semua urusan. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu. Kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik Rabb yang sangat agung. Ada faedah zikir dari akhir surat Taubah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayat ini, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsy, 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, kafahullahu hamma, Allah akan memenuhi semua kebutuhan. Barakallahu fiik. Termasuk zikir pagi dan zikir sore. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah akan mencukupinya dari semua apa-apa yang dia ingin. Janji-janji seperti ini sangat banyak, barakallahu fikum, dari Allah Subhanahu wa taala dan dari rasulnya. Semua orang-orang lebih mengandalkan dirinya dan kemampuannya sehingga mereka lelah, mereka letih. Dan tidak terkumpul untuknya kecuali sangat sedikit sekali. Padahal barakallahu fikum, janji Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa. Mulai dari kita bangun, berada di pagi hari, dan dengan doa-doa ini akan apa? Tercerahkan apa? Pikiran kita akan jernih, barakallahu fikum. Dada kita akan lapang, semangat kita akan menjadi kuat, barakallahu fikum. Dengan adzkarus sabah, kalau kita paham artinya, kalau kita paham artinya dan maknanya, hasbiyallah, Allah akan mencukupi dan cukup bagi aku Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallahu la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah pemelihara semesta alam, Allah pemilik segala-galanya, Allah pembagi-bagi rezeki. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal, bersandar diri, berharap, memohon. Baik. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb pemilik arsy yang sangat agung. Sekali lagi, termasuk adzkar yang kita harus ucapkan di pagi hari dan sore hari. Baik. Pengakuan kita bahwa kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Bi'idnihi tabaraka wa ta'ala. Baik. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Baik. Di sini katakan oleh para ulama kita, innahu nasiri wa mu'ini. Baik. Hasbi, yang mencukupi aku, yang menolong aku, yang memberi aku, yang melindungi aku, yang membantu aku, Allah subhanahu wa ta'ala. Kena hasbi Allah, tidak kepada yang lain, tidak butuh yang lain, tapi butuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini barakallahu fikum, selesai sudah surah Taubah yang panjang. Surah Taubah ini termasuk surah yang panjang, barakallahu fikum. Surah yang membongkar aib, kekurangan, kesalahan, pelanggaran, penentangan yang dilakukan oleh, barakallahu fikum, orang-orang munafikin. Wallahul musta'an. Surah panjang ini, surah Taubah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, dan memberi kekuatan untuk kita untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.